Alasan tos kahartos dalangga katais ti socakiwa gilirna ngoda curiga sanaos unjukkan henteu hamo beunang kabobodo pangawasa rasa seket sanaos tekantos caket socakiwa janten saksi lelep antep nembus hati ngumaha ngual kena seba ngunjuk ke lampas salira socakiwa janten saksi lelep antep nembus hati umaha nguar kena seba ngunjuk ke lampas salira tupang warti suung harta suung harti anu meupeuy angin cinta nu sering kengeng panghina janten saksi antep nembus hati ngumaha nguar kena seba ngunjuk ke lampas saira socat jiwa janten saksi lelep antep nembus hati ngumaha nguar kena seba ngunjuk ke lampas saira lumaos nutupan parti sung harta sung harti anu meupeui angin cinta nu sering kengeng panghinaan.